Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik, wa'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal, wazidna ilman ya arhamar rahimin. Nah, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Dhawabitul Jarh wa Ta'dil, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Abdul Latif rahimahullah. Terakhir masuk dalam pembahasan lafaz-lafaz jarh wa ta'dil. Dimulai dengan lafaz-lafaz ta'dil yang merupakan mustalahatun ammah, istilah yang baku dan muntashir, mutadawil baina al-ulama dan al-muttafaq ala ma'naha, ala ma'aniha. Nah, disepakati akan makna-maknanya. Selanjutnya pada lafaz jarh wa ta'dil yang kelima, qala rahimahullahu ta'ala hujjah. Ketika seorang mengatakan, mengomentari seorang rawi dikatakan fulan hujjah, apa maknanya? Kata beliau, wa huwa aqwa min siqah. Ini lebih kuat dibandingkan siqah. Buktinya, wa mimma yadullu ala dhalik, anna al-ajurriya rahimahullah sa'ala Aba Dawuda an Sulaiman ibni binti Syarahbil au Syarahbil faqala thiqatun yukhti'u kama yukhti'u an-nas. Qala al-ajurriyu qultu huwa hujjah, faqala al-hujjatu Ahmad ibn Hanbal. Al-ajurri bertanya kepada Abu Dawud, yani As-Sijistani rahimahullah, sahibus sunan. Beliau bertanya kepada Abu Dawud mengenai keadaan statusnya Sulaiman ibnu binti Syarahbil atau Syarahbil. Nah, maka Abu Dawud berkata, dia thiqah, namun ya yukhti'u kama yukhti'un nas. Maksudnya ini tidak ada apa namanya, tidak berpengaruh ya. Yani dia thiqah. Ya, dia salah sebagaimana orang lainnya salah. Yani normal, tapi dia thiqah orangnya. Ada kekeliruannya, tapi siapa yang tidak punya kekeliruan? Maksudnya begitu ya. Jadi dia thiqah orangnya. Kemudian Al-Juri bertanya lagi, apakah dia hujjah? Faqala al-hujjatu Ahmad bin Hanbal. Nah, enggak, kalau sampai hujjah, enggak sampai. Dia cuma thiqah saja, kalau dikatakan hujjah, enggak sampai. Yang hujjah itu contohnya Ahmad bin Hanbal. Maka ini jelas menunjukkan bahwa hujjah derajatnya di atas thiqah. Di atas thiqah. Bukti yang lain, qawlu Utsman bin Abi Syaibah, ya, rahimahullah fi Ahmad bin Abdillah bin Yunus. Siqatun walaysa bihujjah. Perhatikan ini kalimat bukan jarah. Maka ketika seorang alim mengatakan kepada seorang perawi laysa bihujjah, apakah menunjukkan dia dhaif? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Butuh qarinah. Ya. Kalau dikatakan di sini siqatun walaysa bihujjah, maka jelas di sini laysa bihujjah bukan jarah. Kenapa? Sebelumnya ada siqah. Tapi kalau misalnya tidak ada kata siqah, langsung dikatakan fulan laysa bihujjah, maka yang nampak itu jarah. Maka yang nampak itu jarah. Kalau misalnya cuma dikatakan laisa bihujjah tanpa ada ta'dil yang menyertainya, maka zahirnya kalau laisa bihujjah saja ini jarah. Tapi kalau digandengkan dengan ta'dil seperti ini, siqatun wa laisa bihujjah, nah maka ini laisa bihujjah bukanlah jarah. Melainkan apa? Hanya penggambaran bahwa tausik dia atau keadaan dia dalam kesiqohan itu tidak sampai pada jenjang yang tinggi. Tidak sampai pada jenjang yang tinggi. Baik. Fun. Naam. Kata beliau rahimahullahu taala, bukti yang ketiga, qaul ibn Ma'in rahimahullah fi Muhammad bin Ishaq thiqatun wa laysa bihujjah. Sama ya? Thiqatun wa laysa bihujjah. Naam. Bentar. Baik, selanjutnya ta'dil yang keenam, dan di sini ta'dil yang keenam sudah masuk di martabah hasanul hadis. Dari 1 sampai 5 ini, dari 1 yang pertama dari siqah tadi, siqah, kemudian ada siqatun siqah, ya, kemudian ada ka'annahu mushaf, kemudian hafid dhabit, ya, ini dengan catatan ada adalah ya rawi yang ma'lumul adalah disifati dengan hafid atau apa atau dhabit. Demikian pula hujjah, ini 1 sampai 5 fi martabati as-siqah. Selanjutnya di martabah atau lafaz yang keenam di sini berkenaan dengan apa? Maratib atau berada pada martabah hasanul hadis. Kata beliau rahimahullah pada lafaz yang keenam saduq. Apa maknanya saduq? Wasfun bis-sidqi ala tariqil mubalaghah wa huwa duna siqah. Saduq. Ini pensifatan bahwa dia orangnya jujur dalam bentuk mubalaghah, yakni karena wazannya faul. Wazannya faul ala tariqil mubalaghah dan derajatnya di bawahnya siqah. Nah, tentu saja kalau kita melihat zahir kalimat ini, ya. Kalau kita melihat zahirnya, yakni saduq, orang yang sangat jujur. Zahirnya ini hanya berkenaan dengan adalah, tidak menyinggung dhabit. Sama seperti kemarin ketika dikatakan hafiz, dikatakan dhabit, zahirnya hanya menyinggung dhabit dan tidak menyinggung apa? Adalah. Kalau kemarin kita katakan atau dikatakan oleh penulis, kalau sekedar hafiz atau dhabit ya disematkan pada perawi yang belum diketahui adalahnya, maka itu belum cukup sebagai apa? Belum cukup sebagai tausik. Ya. Kita katakan kalau sekedar hafiz dengan dhabit saja dia tidak cukup dianggap tausik karena itu hanya menyinggung apa? Menyinggung dhabitnya dan tidak disinggung masalah adalahnya. Maka tidak demikian di sini. Tidak demikian di sini. Adapun di sini walaupun zahirnya saduq itu hanya menyinggung adalah dan tidak menyinggung dhabit, tapi istilah yang masyhur sudah menjadi istilah amma di kalangan ulama bahwa kata saduq itu sudah terhimpun di dalamnya al-adalah sekaligus al-dhabat. Sebagaimana yang sudah masyhur bahwa makna saduq adalah apa? Adil tapi apa? Khafiful dhabat. Dia rawinya adil, afwan, adil tapi dia khafiful dhabat. Dhabatnya ringan. Tidak tam. Ya, maka saduq di sini walaupun secara zahir hanya berkenaan dengan adalah, namun para ulama menyepakati dan sudah menjadi istilah di kalangan mereka bahwa kata saduq terkandung juga di dalamnya penetapan bahwa dia punya dhabat, tapi dhabatnya duna as-siqah, di bawah derajatnya perawi siqah. Qala Ibnu Shalah wa masyhurun an Abdurrahman bin Mahdi al-qudwatu fi hadha asy-sya'ni annahu qala haddatsana annahu haddatha fa qala haddatsana Abu Khaldah fa qila lahu akana siqah fa qala kana saduqa wa kana ma'muna وكان خيرا وفي رواية كان خيارا الثقة شعبة وسفيان. Kata Ibnu Shalah rahimahullahu taala sudah masyhur dari Abdurrahman ibn Mahdi, ya, beliau yang dijadikan qudwah, ya, dalam apa istilah hasan ini, apa dalam istilah saduq ini, beliau yang dijadikan qudwah dalam masalah saduq ini dan dijadikan saduq berada di bawah tingkatan thiqah. Ya, disebutkan di situ bahwa Ibnu Mahdi tatkala dia suatu ketika beliau menceritakan hadas al hadis, kemudian dia berkata haddatsana Abu Khaldah. Nama beliau Khalid ibn Dinar At-Tamimi. Ya. Khalid ibn Dinar At-Tamimi Abu Khaldah. Ya, maka ada yang bertanya kepadanya, akana thiqah? Apakah Abu Khaldah ini rawi thiqah? Maka beliau menjawab, dia Abu Khaldah ini saduq. Ma'mun, terpercaya, orangnya jujur, terpercaya. Wa kana khayran, yakni salah satu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang baik. Ya. Adapun kalau siko, as-siko itu syubah Sufyan. Adapun perawi siko, itu selevel syubah dengan Sufyan. Nah, adapun Abu Khaldah, dia tidak siko, cuma saduq dan seterusnya. Maka ini asal, ya, dikatakan qudwa dari Ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala, di mana beliau menggunakan kata saduq sebagai ta'adil, namun derajatnya di bawah siko. Fawasafa Ibnu Mahdi Aba Khaldata bima yaqtadil qabula. Ya, maka Ibnu Mahdi menyifati Abu Khaldah dengan sifat yang mengharuskan khabarnya itu diterima, saduq dan seterusnya. Summa dzakara anna hadzal lafdha yani as-siqah yuqalu li misli Syu'bah wa Sufyan. Kemudian beliau menyebutkan bahwa lafaz siqah, ya, ta'dil yang berupa dengan lafaz siqah itu hanya diperuntukkan kepada para ulama yang selevel dengan Syu'bah dan Sufyan, yakni Syu'bah bin Al-Hajjaj dan Sufyan As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri. Baik. Qala rahimahullahu taala pada lafaz yang ketujuh, mahalluhu shidq. Mahalluhu shidq. Apa maknanya mahalluhu shidq? Secara zahir ya derajatnya dia, statusnya dia di shidq, kan begitu. Shidq. Lafzun yadullu ala anna sahibahu mahalluhu wa martabatuhu mutlaqus sidq. lafadz yang menunjukkan bahwa orang yang disematkan padanya sifat ini menunjukkan bahwa mahalnya dia dan martabatnya dia itu mutlaqus sidq. Yani sama seperti apa? Shaduq. Sama seperti shaduq. Baik. Dan di sini penulis rahimahullahu taala tidak menyinggung istilah yang lebih jelas lagi menunjukkan apa? Lebih jelas lagi menunjukkan perawinya itu fi martabati sidq ya, atau fi martabah al-qabul duna as-siqah, yaitu hasanul hadis. Ya. Para ulama sering menggunakan kalimat ini, dikatakan fulan hasanul hadis. Hasanul hadis. Nah, ini di sini beliau tidak sebutkan. Ya, dan ini termasuk istilah yang masyhur, mutadawil di kalangan ulama, menyematkan perawi yang memiliki dhabat, namun kekuatan dhabatnya di bawah derajat perawi siqah, mereka mengatakan fulan hasanul hadis. Hasanul hadis. Ini juga mahalnya di sini ya, di shaduq. Lafaz yang ke-8, qala muqaribul hadis. Muqarib, orang yang apa? Mendekat hadisnya. Ya. Dekat hadisnya. Maksudnya kata beliau muqarib bil kasr, yakni bi kasri ra, muqarib. Ismu fa'il. Ya, dari kata qaraba. Qaraba kan mendekat. Muqarib yang mendekat. Ai hadithuhu muqaribun li hadisi ghairihi min as-siqat. Maksudnya adalah hadis dia mendekat, yakni maksudnya sama atau mendekat, hampir sama dengan hadis-hadis perawi tsiqah lainnya. Hampir sama seperti hadis-hadis perawi tsiqah lainnya. Ini muqarib dengan kasrah. Wabil fath, adapun kalau ra'nya di fathah, muqarab isim maf'ul, ai hadithuhu yuqaribuhu haditha ghairihi. Ya, adapun muqarab maksudnya adalah hadis dia itu sama atau mendekat, ya hampir sama dengan hadis-hadis lainnya. Qala rahimahullah, apa yang dimaksud dengan muqaribul hadis? Wal muradu yuqaribun nasa fi hadithihi wa yuqaribunahu. Ya. Dia mendekati manusia perawi lain dengan hadisnya sebagaimana perawi lain juga mendekati hadisnya. Maksudnya apa? Ada kesamaan, sama derajatnya. Sama apa? Sama hadisnya. Yani dia bukan orang yang suka mukhalafah. Riwayat-riwayat dia jarang ada yang mukhalafah. Kebanyakan pada riwayat-riwayatnya itu muwafaqah dengan riwayat usiqat. Dan ini menunjukkan ada dhabat sebagaimana yang telah berlalu. Menunjukkan apa? Dhabat. Ya. Karena diantara salah satu indikator yang menunjukkan lemahnya dhabat seorang adalah kasratul mukhalafah. Dia sering menyelisihi perawi usiqat. Maka ketika dikatakan fulan muqaribul hadis, artinya dia rawi yang tidak, apa, bukan, apa, jarang. Ya. Kalaupun terjadi, jarang dia menyelisihi rawi usiqat. Kebanyakan hadis-hadis dia yuqaribu hadis usiqat. Jelas ya? Makanya kata beliau, ai laisa hadithuhu bisyadzin wala munkar. Nah, ini. Maksud di sini adalah hadisnya bukan hadis syadz dan bukan munkar. Yani dia bukan perawi yang suka menyelisihi. Ya, kebanyakan riwayatnya atau hampir semua riwayatnya itu sesuai dengan apa? Perawi tsiqat, tidak banyak penyelisihan. Dan ini menunjukkan sekali lagi dia punya dhabat. Dia punya dhabat. Di antara contoh penggunaannya, wa min dhalika ma rawahu at-Tirmidzi rahimahullah annahu qala Isma'il ibn Rafi' qad da'afahu ba'd ashabil hadis wa sami'tu Muhammadan ya'ni al-Bukhari yaqul huwa thiqatun muqaribul hadis. At-Tirmidzi berkata Isma'il ibn Rafi' dinyatakan dhaif oleh sebagian ashabul hadis, namun aku mendengar Muhammad ya'ni al-Bukhari berkata dia thiqah muqaribul hadis. Thiqah muqaribul hadis. Baik. Maka ini jelas menunjukkan ini tausik. Muqaribul hadis fi nafsihi. Muqaribul hadis fi nafsihi ini tausik bagi dirinya. Tausik bagi dirinya. Apalagi kalau digandengkan seperti thiqah muqaribul hadis. Jelas ya? Walaupun kalau digandengkan dengan thiqah dan muqaribul hadis, ini menunjukkan dia thiqah. Tapi bagaimana kalau muqaribul hadis saja? Tidak menunjukkan, tidak ada embel-embel thiqah di depannya. Cuma dikatakan fulan muqaribul hadis. Ya. Maka yang nampak muqaribul hadis itu tidak menunjukkan dia thiqah. Dia hanya apa? Makbul riwayatnya, tapi apakah sampai dalam derajat thiqah? Ya, apakah sampai dalam derajat thiqah? Zahirnya tidak. Jelas ya? Dia zahirnya di tingkatan hasanul hadis. Wallahu a'lam bishawab. Karena ungkapan ini muqaribul hadis menunjukkan bahwa pada dasarnya ada orang yang mempertanyakan hadisnya. Dia suka mukhalaf atau tidak, maka kalimat mukhalaful hadis seakan-akan mengatakan bahwa enggak, ini hadisnya enggak ada masalah orangnya. Dia hadis-hadisnya ini apa? kebanyakannya atau hadis-hadisnya tidak suka menyelisihi, ya, tidak menyelisihi perawi thiqat. Hadisnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Jelas ya? Baik, ini lafaz ta'dil yang ke-8. Kemudian lafaz ta'dil yang ke-9, qala rahimahullah sabat bisukunil muwahhadah, yakni sukun ba-nya. As-sabitul qalbu wal lisan wal kitabah wal hujjah. 6. Di sini sabat, ya, kata beliau dikatakan sabat. Ya. 6. Disukun ba-nya yang bermakna as-sabit, ya, yang kokoh, yang kuat pada hati, lisan dan tulisannya, dan dia hujjah. 6. Zahir apa yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, sabat ini setara dengan siqah. Sabat di sini setara dengan siqah. 6. Wallahu a'lam bis-shawab. Iya. Ya, jika demikian keadaannya, selayaknya ditaruh di ke depan-depan ya, biar setara dengan apa? Ya, masuk dalam jejeran lafaz-lafaz yang menunjukkan kesikohan, sabat. Ya, walaupun kalau kita lihat dari apa? Zahirnya sabat ini hanya menunjukkan sabat dalam dhabt dan tidak menunjukkan komentar, tidak ada sama sekali keterangan tentang adalahnya. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Baik, di sini ada faedah di Hamish di bawah. Sabat di sukun ba-nya, maka dia bermakna apa? Ad-dabat. Adapun kata Sakhawi, qala Sakhawi rahimahullah, amma bil fath, adapun kalau ba-nya di fathah dikatakan sabat. Ya, apa itu? Fama yusbitu fihi al-muhaddithu masmu'ata ma'a asma'il musyarikina lahu fihi. Adapun sabat itu adalah kitab yang berisi apa? Masmu'at si guru, masmuat guru, ya, masmuat seorang muhaddis disertai dengan nama-nama orang yang hadir di majelis tersebut. Ya. Kenapa buku ini dinamakan sabat? Li'annahu kal hujja 'inda syakhsi li sama'ihi wa sama'i ghairihi. Karena kitab ini ya seakan-akan menjadi hujjah, bukti, argumen bagi dia bahwa dia punya sama dan orang-orang lain juga punya sama. Ya. Ini sama seperti kata tobakus sama. Cuman kalau tobak itu identik dengan apa, sekedar beberapa lembar begitu. Ya. Adapun sabat itu apa, sudah jadi kitab ya biasanya. Ya, wallahu alam. Jadi di kitab itu disebutkan apa? Si pemilik sabat ini dia menyebutkan apa, kitab-kitab yang dia dengar dari gurunya secara langsung. Ya, dia dengar dari gurunya secara langsung. Daftar kitab atau hadis yang dia dengarkan dari gurunya. Ya. Kemudian disertai juga siapa-siapa yang hidup, yang ikut di majelis ini. Misalnya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya, saya mendengarkan hadis ini, atau mendengarkan buku ini, ya, kitab ini dari Syekh Fulan. Kemudian yang hadir di majelis itu, si Fulan. Ya. Disebutkan sebagian di antara mereka yang hadir sebagai bentuk bukti. Kalau suatu saat misalnya ada yang meragukan, atau ada yang ingin mencari tahu, ini dari guru ini siapa yang meriwayatkan darinya, maka ini sahabat bisa menjadi referensi berharga bagi mereka yang mencari apa ittisalus sanad. Taib, ini lafaz yang ke-9. Qala rahimahullahu taala lafaz yang ke-10, la ba'sa bihi wa laisa bihi ba'sun lafdhani fi martabatis saduq. 6. Mau laisa bihi ba's atau la ba'sa bihi, ini apa? Masuk dalam dua lafaz yang sama-sama berada pada martabah as-saduq. Qala As-Sanani rahimahullah. Fa in qila innahu yanbaghi an yakuna la ba'sa bihi ablagu aw ablagha min laysa bihi ba's li'ara al-jins, sehingga ba'sa ini umum, ya kan? Umum, ya, semua jinsul ba's, semua jenis yang namanya ba's ternafikan darinya. Berbeda dengan laysa bihi ba's. Maka selayaknya kata Sunani, kalau ada yang bertanya ya, ini irad dari beliau, kalau ada yang bertanya, selayaknya la ba'sa bihi lebih tinggi derajatnya dibandingkan laisa bihi ba's, karena lanya di sini nafi lil jins. Ujiba, maka jawabannya kata Sunani, bi annal ibaratal ukhra quwwatun min haitsu wuqu'in nakira fi siyakin nafi fasawatil ula fil jumlah. Maka dijawab bahwa pada ibarat yang kedua, yakni laisa bihi ba'sun, ya, di sini juga terdapat kekuatan. Ya, kekuatan apa? Kekuatan penafian, di mana ba'sun di sini nakirah yang terletak pada apa? Siyakun nafi. Ya, dan ma'ruf tentunya nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Sehingga keumuman pada la ba'sa bihi itu diimbangi dengan keumuman pada laisa bihi ba'as. Karena itulah disamakan derajatnya. Fasawatil ula fil jumlah. Baik. Berikutnya qala rahimahullahu taala qala Ibnu Shalah qauluhum fulanun ma a'lamu bihi ba'san huwa fit ta'dil duna qaulihim la ba'sa bih. Ini Ibnu Shalah berkata, ucapan perawi atau ucapan seorang imam terhadap perawi bahwa si fulan ma a'lamu bihi ba'san, saya tidak mengetahui dia ada apa-apa. Ma a'lamu bihi ba'san. Maka ini menunjukkan ta'dil juga, namun derajatnya di bawah la ba'sa bihi. Ya, derajatnya di bawah la ba'sa bihi. Ini tetap hasan tapi derajatnya di bawah la ba'sa bihi. Wa qala al-Iraqi rahullah arju annahu la ba'sa bihi nadhiru ma a'lamu bihi ba'sa. Al-Iraqi berkata, ucapan seorang imam arju annahu la ba'sa bihi, aku berharap dia tidak mengapa, ini selevel setingkat dengan ma a'lamu bihi ba's. Ma a'lamu bihi ba'sa. Satu tingkatan ini. Awil ula arfa'u. Iya. Atau kalaupun berbeda tipis, maka yang pertama lebih tinggi, yakni arju annahu la ba'sa bihi lebih tinggi dibandingkan apa? Ma a'lamu bihi ba'san. Iya. Kenapa? Li'annahu la yalzamu min adamil ilm husulur roja, ya, bidzalika. Karena tidak ada apa, bukan merupakan kelaziman kalau apa namanya, dia tidak mengetahui, ya, dia tidak mengetahui menunjukkan terwujudkan apa yang dia inginkan. Ya, maksudnya kalau dia mengatakan arju annahu la ba'sa bihi, saya berharap dia tidak mengapa. Artinya apa? Oke lah, mungkin harapannya apa? Mungkin apa? Saya berharap. Artinya dia sudah punya roja. Saya berharap dia tidak mengapa. Berarti rojanya sudah ada. Sementara ma'alamu bihi ba'san, saya tidak mengetahui dia ada apa-apa. Ini sekedar menunjukkan bahwa dia tidak tahu kalau si fulan ini bermasalah hafalannya. Sekedar tidak tahu. Sementara yang pertama, dia sudah ada harapan. Ini sudah ada roja padanya. Dan kata beliau, sekedar tidak tahu, ya, sekedar dia tidak tahu, tidak menunjukkan harapannya itu terwujud. Ya, sehingga yang menyatakan harapan, yang sudah jelas ada harapannya, itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan sekedar apa yang tidak mengetahui bahwa perawinya ada masalah. Jelas ya? Kenapa? Terputus. Oh, sebentar. Oh, ya, insyaallah. Sebentar ya. Sebentar, ini internet di Zoom-nya bermasalah. Iya, enggak tahu tiba-tiba kereset ininya, kereset internetnya di laptop, di Zoom. Sebentar. Baik. 6. Jadi kata Al-Iraqi rahimahullahu taala, kalimat arju annahu la ba'sa bihi itu selevel dengan ma'alamu bihi ba'sa, atau kalaupun berbeda maka bedanya tipis, cuman kalimat arju annahu la ba'sa bihi itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ma'alamu bihi ba'san. Kenapa? Karena sekedar tidak tahu, atau kalau ketika dia tidak tahu bahwa si fulan tidak kenapa, bahwa fulan itu ada masalah pada bobotnya, itu tidak menunjukkan, ya, tidak menunjukkan Allah Ta'ala pada lafaz yang ke-12. Kata beliau, pun atau salihul hadis. Nah, sebelumnya, afwan, saya nggak tahu, tiba-tiba kereset modemnya di ini, di Zoom, langsung putus. Taib, lawas. Semisal dengan kalimat ini, ya, yakni pada tingkatan hasan, ketika seorang mengatakan apa mentalik, ya, mentalik kesikohan, ya, ketika dia apa mengistisna kesikohan, misalnya dia katakan fulan siqotun insyaallah, dikatakan misalnya fulan siqotun insyaallah, maka kalimat insyaallah di sini menunjukkan bahwa dia ini tidak berada pada derajat siqoh tapi pada derajat soduk, yakni pada derajat hasan al-hadis, dikatakan siqotun insyaallah. Ya, ini kata para ulama, kalimat istisna ini menunjukkan dia di tingkatan hasanul hadis. Kalau dikatakan siqatun, insyaAllah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala pada lafad yang ke-12, salihun au salihul hadis. Salihun atau salihul hadis. Ya, kata beliau, Dzakar Ibnu Hajar, anna adat al-a'immati, itlaq, anna adat al-a'immati, baik. Atau anna, ini kutipan ya, Zakar Ibn Hajar anna adatul a'immati itlaqus salahiyyati haitsu yuriduna biha ad-diyanah amma haitsu urida biha as-salahiyyah fil hadis fayuqayyidunaha. Ini penting. Ibn Hajar rahimahullah mengatakan kebiasaan para ulama, ya, kebiasaan para ulama ketika kalau mereka mengitlakkan kata salahiyyah, yakni sekedar mereka mengatakan fulan saleh diitlakkan begitu, maka yang mereka inginkan dengannya adalah soleh dalam diana, dalam agama. Yakni, hanya menyinggung adalahnya saja. Adapun kalau yang mereka inginkan solahiyah dalam hadis, maka mereka akan mentakidnya. Mereka mengatakan fulan, solehul hadis. Solehul hadis. Nah, maka ini faedah yang penting dari Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, bahwa ucapan seorang ulama, seorang alim kepada seorang perawi, dikatakan fulan saleh, sekedar saleh mutlak begitu, maka ini tidak menunjukkan tausik, bukan merupakan takdil. Jelas ya? Ya, kalau dikatakan fulan saleh, maka itu tidak menunjukkan takdil. Kenapa? Karena kebiasaan ulama, kalau mereka mengitlakkan kata saleh, maka yang dimaksud dengannya adalah saleh dalam adalah dalam agamanya. Namun kalau yang mereka maksudkan bahwa hadisnya yang bagus, hadisnya yang diterima, hadisnya itu makbul, maka mereka akan mentakid. Mereka mengatakan salihul hadis. Jelas sampai sini? Maka beda antara salih dengan salihul hadis. Salihul hadis itu takdil, sementara salih itu bukan takdil. Itu bukan takdil. Jelas sampai sini? Iya. Dan salihul hadis ini derajatnya sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, bahwa salihul hadis ini adalah derajat yang paling rendah dari makbul, ya. Derajat yang paling rendah dari hasan sudah masuk hampir mendekati ke derajat dhaif. Ini salihul hadis. Yani hadisnya saleh, yani masih bisa dipakai gitu. Ini adalah derajat, ya, derajat yang salah satu derajat yang paling rendah, ya, dalam ta'dil, ya. Jelas sampai sini ya. Adapun kata saleh saja maka ini bukan ta'dil. Ya, ini bukan ta'dil. Ini hanya menunjukkan bahwa dia saleh pada adalahnya, tapi tidak disinggung masalah apa bobotnya. Maka ini juga bukan menunjukkan tausik. Maka kalimat soleh tidak menunjukkan tausik, sementara solehul hadis ini menunjukkan tausik. Qala rahimahullahu ta'ala, lafad yang ke-13. Ila sidqi mahu. Ya. ila sidqi mahu, dia lebih dekat kepada sidq, ya. Dia lebih dekat kepada as-sidq. Maksudnya ai annahu laysa biba'idin anis sidq, dia tidak jauh dari sidq. Ini juga ta'dil, cuman ini juga derajatnya di bawah. Kemudian yang terakhir, kata beliau syekh, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, apa dalam nuzha, adna maratib at-ta'dil, ya, derajat ta'dil yang paling rendah, yaitu syekh, yang mana dia sudah memberikan isyar, memberikan kesan, ya, bahwa dia ada kedoifan padanya. Maksudnya kita lihat dulu, kata beliau syekh, fil tabati salisati minat ta'dil inda Ibnu Abi Hatim, yuktabu hadithuhu wa yundaru fihi. Kata beliau kalimat syekh, ini berada di martabat yang ketiga dalam ta'dil menurut Ibnu Abi Hatim. Ya, menurut Ibnu Abi Hatim. Maksudnya apa? Yuktabu hadithu wa yundaru fihi. Hadisnya ditulis, butuh diperiksa. Ya, apakah ada syahid dan mutaba atau tidak ada. Qala Abul Hasan Ibnu Al-Qattan rahimahullah, ucapan Abu Hatim, ya, ketika dia ditanya tentang keadaan Afwan, Abdul Hamid, nam. Abdul Hamid Ibnu Mahmud. Abu Hatim berkata, fulan, dia ini syekh. Hadza laisa bitadhif. Ini bukan tadhif dari Abu Hatim. Wa innama huwa ikhbarun bi annahu laisa min alami ahli ilm. Ya. Karena yang dimaksud Abu Hatim di sini adalah dengan kalimat syekh, dia bukan termasuk bintangnya ulama, ya, bukan termasuk ulama terkenal, yang muhaddis, bukan hafid, bukan orang yang memiliki bobot yang berada di tempat di derajat yang tinggi. Wa innama huwa syekhun lahu riwayat ukhidat anhu. Namun dia hanyalah seorang guru yang diambil darinya beberapa riwayat. Nah. Qala rahimahullahu taala, ini apa pemahaman dari Al-Qattan terhadap ucapannya Abu Hatim, bahwa syekh ini menurut Abu Hatim bukan tadhif. Lakin qala Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, Adz-Dzahabi berkata, qauluhu yakni Abu Hatim, syekh laisa huwa ibaratu jarhin. Ucapannya Al-Qattan, yakni Abu Hasan Ibnu Al-Qattan, bahwa ucapan Abu Hatim syekh itu bukanlah jarah, ya. Kata beliau, walakinnaha aidan ma hiya ibaratu tawsiq bil istiqra. Ya'luhu laka annahu laisa bihujjah. Ya. Kata Adz-Dzahabi rahimahullah, betul. Ucapan jarah, ya, atau ucapan syekh dari Abu Hatim bisa jadi bukan merupakan jarah. Namun dia juga bukan merupakan ta'dil. Ya. Dan dengan istiqra, melakukan istiqra pada kalamnya kepada kalam ulama yang menggunakan kata syekh, ya'luhu laka, akan nampak bagi kamu bahwa syekh ini bukan hujjah. Ya. Mungkin karena adanya khilaf dalam masalah ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjadikan kata syekh di adna maratib at-ta'dil. Adna maratib at-ta'dil, yakni lafaz-lafaz ta'dil yang diperselisihkan apakah dia sudah masuk dalam derajat tausiq, thiqah atau dia jarah. Nah, cuma satu hal yang butuh digaris bawahi di sini, ya, dari ucapan Abu Hasan Ibnu Al-Qattan, bahwa Abu Hatim rahimahullahu taala ma'ruf beliau minal mutasyaddidin. Sebagaimana telah berlalu, ya, Abu Hatim itu termasuk alim yang mutasyaddid. Dalam apa? Mutasyaddid dalam mentakdil. Susah untuk mentakdil orang. Maka ungkapan syekh dari orang seperti Abu Hatim ini lebih dekat kepada bentuk takdil. Ya, lebih dekat kepada bentuk takdil. Ucapan Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa syekh itu bukan jarah tapi juga apa? Afwan, bukan jarah tapi juga menunjukkan bukan takdil. Bahkan menurut Adz-Dzahabi bil istiqra, dia lebih dekat kepada kedhaifan, ya, laisa bihujjah, maka ini bisa dibenarkan, bisa diterima pada selain ulama yang mutasyaddid. Yani ulama normal, ulama yang mu'tadil, kalau mengatakan fulan syekhun, maka itu dhaif, dan ini yang masyhur. Ini yang masyhur, yani dia laisa bihujjah, dia ghairu maqbul hadisnya. Kalau dia katakan fulanun syekh, yani ghairu maqbul hadisnya. Tapi kalau yang mengucapkan kalimat ini adalah alim ulama yang mutasyaddid seperti Abu Hatim Ar-Razi, maka derajatnya itu terangkat. Terangkat setidaknya berada pada tingkatan apa? Tingkatan hasan al-hadis. Ya. Dia masuk ke dalam min qabilil hasan, walaupun tidak mau ditempatkan di jenjang yang tinggi, tidak ada masalah, tapi yang jelas ucapan syekh dari seorang mutasyaddid ini menjadikan rawi tersebut fi hayyiz al-qabul, berada pada daerah al-qabul. Jelas sampai sini, ya? berada pada daerah al-qabul. Nah, ini apa namanya kesimpulan dalam lafaz asy-syekh. Dan sekali lagi, karena adanya khilaf dalam masalah ini, mungkin ini yang menjadi alasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjadikan syekh ini apa? Berada pada tingkatan ta'dil yang paling rendah, yang sudah memberikan isyarat kesan kepada kedhaifan, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Nuzhatun Nadhar, ya, sebagaimana yang Ibnu Hajar rahimahullah sebutkan dalam Nuzhatun Nadhar. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ini selesai mustalahatun ammah. Ya, beliau menyebutkan 14 istilah yang lazim digunakan oleh para ulama beserta dengan makna-makna defaultnya, yakni makna-makna yang mereka sepakat kalimat ini maknanya ini. Ya. Walaupun kita dapati di sini ada beberapa lafaz yang terjadi perselisihan, bukan dalam hal maknanya, ya, mereka tidak berselisih dalam maknanya, tapi mereka berselisih dalam penempatannya. Yang mana di atas, yang mana di bawah. Jelas ya, wallahu a'lam bissawab. Tapi secara umum ke-14 lafaz ini maknanya jelas, ladaihim, ya, dan mutadawil bainahum, dan mereka apa? Yuqirruna bih, ya, mereka mengakui bahwa lafaz ini maknanya ini, lafaz ini maknanya ini. Walaupun pada beberapa lafaz yang sudah kita sebutkan tadi ada sedikit khilaf dalam masalah martabahnya, tapi tidak terlalu jauh ya khilafnya. Wallahu a'lam bissawab. 6. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa minal mustalahatil khassati bi ba'dil a'immati fit tawthiq bil alfaz. Sekarang setelah beliau menyebutkan istilah umum dalam tawthiq, dalam ta'dil, selanjutnya beliau akan menyebutkan lafaz-lafaz khusus, ya, lafaz-lafaz khusus dalam tawthiq. Ya. Yang dimaksud dengan lafaz khusus di sini adalah lafaz ini kalau diucapkan oleh alim tertentu maka maknanya tidak seperti makna keumuman yang disepakati oleh para ulama. Ya, misalnya lafaz A, dia secara umum punya makna ini. Semua ulama sepakat, ya, sudah menjadi istilah di kalangan mereka bahwa lafaz ini maknanya ini. Cuman ketika alim fulan yang menggunakan lafaz itu, maka ada makna tersendiri berbeda dengan makna yang mereka sepakati. Ya, ini namanya apa? Mustalahatun khassah. Dan ini biasanya terjadi pada kadang terjadi pada alim-alim tertentu yang dia punya banyak akwal dalam jarh wa ta'dil. 6, dia punya banyak akwal dalam jarh wa ta'dil. 6, kemudian dia punya sifat tertentu, misalnya dia mutasyaddid, misalnya dia mutasyaddid, ataukah hal-hal lain yang menjadi nilai lebih dari alim tersebut. 6, wallahu taala alam bisawab. Di sini beliau rahimahullahu taala menyebutkan 3, ya, hanya 3. Sebenarnya banyak. Iya, sebenarnya banyak, dan seperti yang kita sebutkan, mengetahui lafaz-lafaz khassah ini, allo apa mustalahatun khassah, ini perkara yang tidak kalah pentingnya dengan mengetahui mustalahatun ammah. Mustalahun ammah ini mudah dihafalkan dan mudah diketahui karena disepakati. Yang agak tricky ini adalah mustalahatun khassah. Karena kita harus tahu mustalah ini siapa yang apa makna khususnya dan siapa yang gunakan. Ya, siapa yang gunakan? Karena namanya mustalah khusus artinya ini mustalah ada maknanya tertentu dan digunakan oleh alim tertentu pula. Tidak digunakan oleh semuanya. Karena kalau digunakan semuanya dan maknanya seperti itu, jadinya mustalahatun amma juga. Jadi mustalahatun khasa, yakni maknanya khusus berbeda dengan makna yang maklum, sebagaimana digunakan juga lafaz ini oleh sebagian ulama saja. Ya. Tidak digunakan oleh semua ulama. Di sini beliau menyebutkan 3 lafaz saja. Yang pertama salihul hadis, ya, salihul hadis. 6, kemudian yang kedua laisa bihi ba'sun, laisa bihi ba's, dan yang ketiga aktubu anhu. 6, aktubu anhu. 6, adapun istilah ammah dari salihul hadis sudah berlalu, ya, bahwa salihul hadis menurut istilah ammah adalah makbul riwayatnya. Makbul riwayatnya. Kenapa? Karena ditakid, dikatakan salihul hadis. Nah, berarti ini apa? Saleh hadisnya. Ya, makbul hadisnya. Kemudian laisa tapi di sini beliau akan sebutkan makna yang lain. Ya, makna yang lain. Ya, yang diucapkan oleh ulama tertentu yang memiliki makna yang lain. Kemudian yang kedua, laisa bihi ba's. Laisa bihi ba's punya makna tersendiri. Ya. Apa afan punya makna umum, tapi di sini dia punya makna tersendiri. Dan yang ketiga adalah aktubu anhu. Ya, atau laisa bihi ba's normalnya di derajat hasan, tapi di sini ada istilah khusus yang diucapkan oleh ulama tertentu dan punya makna yang tersendiri. Kemudian aktubu anhu. Aktubu anhu ini tidak menunjukkan ta'dil. Ini asalnya. Asal makna yang normalnya, makna yang maklum, ya, aktubu anhu tidak menunjukkan ta'dil. Kecuali kalau alimnya dikenal la yarwi illa an siqah, maka ini bisa dijadikan sebagai ta'dil. Tapi asalnya kalimat aktubu anhu tidak menunjukkan ta'dil. Karena para ulama terkadang menulis hadis-hadis dari perawi yang dhaif dengan tujuan i'tibar, kan begitu. Nah, maka ini makna asalnya, cuman di sini beliau akan menyebutkan makna khusus dari tiga lafaz ini. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.